Keresahan tak pernah diam di lembah. Dia naik ke udara menjadi debu, menyamarkan bayang langit pun kelam. Tangan-tangan menggapai tak sampai. Keresahan dari semua mata nestapa, menggetarkan dada, jiwa pun terluka. Tangan-tangan menggapai tak sampai. Stop.